yang melakukan kewajiban tersebut, ya, maka gugur kewajiban tersebut bagi yang lainnya. Dan hukum ta'lim al-muta'allimin, mengajarkan ilmu atau Al-Quran kepada orang-orang yang mau belajar, ya, kepada santri, thalabah, murid, ya, hukumnya fardu kifayah, wajib kifayah. Fa'in lam yakun man yasluhu lahu illa wahid ta'ayyana alai, ya. Kalau hukumnya fardu kifayah, berarti jika sudah ada yang melakukan atau mengerjakan kewajiban tersebut, ya, dan telah dikatakan cukup, ya, maka gugur kewajiban bagi yang lainnya. Kemudian apabila tidak ada seseorang yang pantas dan bisa mengajar kecuali hanya satu orang saja, ya, tidak ada yang bisa ngajar kecuali satu orang, sementara manusia harus diajari Al-Quran atau diajari ilmu, ya, ta'ayyana alaih, maka hukum mengajar di sini menjadi wajib bagi satu orang tersebut, ya, wajib ain bagi dia, ya, apabila tidak ada yang bisa dan pantas mengajar kecuali hanya satu orang, ya, maka satu orang ini wajib untuk mengajar. Wa in kana hunaka jama'atun yahsulu at-ta'limu bi ba'dihim wa amtana'u kulluhum azimu. Dan apabila di sana ada beberapa orang, ya, yang bisa mengajar, ya, dan kegiatan ta'lim atau mengajar akan terwujud dengan sebagian mereka, ya, yang melakukan ta'lim, ya, ada sekelompok orang, misalkan 20 orang, ya, jika 10 orang tersebut atau 5 orang, ya, yang jelas sebagian dari mereka ini, nah, sudah melakukan ta'lim, ya, dan sudah dikatakan cukup, ya, tetapi wamtana'u kulluhum, tetapi ternyata semuanya enggan untuk mengajar. Dari beberapa orang ini yang bisa mengajar, semuanya enggan untuk mengajar. Maka apa? Azimu, semuanya berdosa. Semuanya berdosa. Wa in qama bihi ba'dhum saqatal haraju 'anil baqin. Dan apabila ada sebagian mereka yang melakukan ta'lim, ya, mengajarkan Al-Qur'an atau mengajarkan ilmu, ya, kepada manusia, ya, saqatul harju anil baqin, maka gugur dosa dari yang lainnya. Kalau sudah ada yang melakukan ta'lim, sudah ada yang mengajar, ya. Namun jika tidak ada, ya, padahal beberapa kelompok orang tersebut mampu untuk mengajar, tetapi semuanya tidak mau mengajar, tidak mau memberikan dan menyampaikan ilmu, ya, kepada manusia, enggan mengajarkan Al-Quran kepada manusia, athimu, semuanya berdosa. Wa in tuliba min ahadihim famtana'a fa azhara alwajhaini annahu la ya'tham lakinnahu yukrahu lahu dhalik idza lam yakun lahu udhrun. Dan apabila ada salah satu dari mereka, dari orang-orang yang bisa mengajarkan Al-Qur'an atau mengajarkan ilmu yang wajib, ya, salah satu dari mereka diminta untuk mengajar, famtana'a, tetapi dia menolak. Fadharul wajhain annahu la ya'tham. Apakah orang tersebut berdosa karena menolak? Nah, karena masih banyak yang lain yang bisa mengajar, sedangkan yang diminta hanya satu, tapi dia menolak. Apakah dia berdosa ketika menolak untuk memberikan ta'lim, pengajaran? Adharul wajhaini annahu la yasam. Dua pendapat, atau pendapat yang paling nampak dari dua pendapat, ya, pendapat yang paling benar dari dua pendapat yang ada dalam permasalahan ini, annahu la ya'tham, bahwa orang tersebut yang diminta untuk melakukan ta'lim tadi, la ya'tham, ketika dia menolak, la ya'tham, dia tidak berdosa. Nah, karena masih ada beberapa orang yang lain yang juga bisa mengajar, sehingga ketika dia diminta, ya, tetapi dia menolak, maka la ya'tham, dia tidak berdosa. Lakinnahu, akan tetapi, yukrahu lahu dhalik, makruh bagi dia melakukan ini, yaitu penolakan, ya, makruh, dibenci. Idza lam yakun lahu udhurun, apabila dia tidak memiliki udhur. Nah, dia sama sekali tidak memiliki udhur, ya, waktunya ada, ya, dan bisa untuk melakukan itu, ya, kemudian diminta dia untuk mengajar, ya, tetapi dia menolak, ya, maka ini makruh, ya, dia tidak berdosa tetapi ini makruh. Nah, kecuali kalau ada uzur, sibuk dengan urusan kewajiban yang lainnya, ya, atau karena, ya, sebab-sebab yang lainnya, ya. Baik, selesai dari pasal yang ke-9. Intinya dalam pasal yang ke-9 ini, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala ingin menjelaskan tentang hukum mengajar, ya, bahwa hukum mengajar itu terbagi menjadi dua. Ada yang wajib kifai atau fardu kifayah, ya. Ada yang wajib aini, ya. Nah, kapan wajib kifai hukumnya atau fardu kifayah? Apabila di sana ada beberapa orang yang mampu dan pantas untuk mengajar. Nah, maka hukumnya wajib kifayah. Jika sebagian mereka sudah ada yang mengajar, maka gugur kewajiban bagi yang lain. Kapan hukumnya wajib aini? Wajib bagi seseorang, wajib ain. Ketika apa? Ketika tidak ada seseorang yang mampu dan bisa serta pantas untuk mengajar kecuali satu orang tersebut, maka satu orang tersebut wajib aini untuk mengajar, memberikan ta'lim, baik itu ta'limul Quran atau ta'lim perkara-perkara kewajiban yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 159, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinat wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Ini ancaman bagi orang yang enggan atau tidak mau mengajari orang lain. Ancaman bagi orang yang menyembunyikan ilmu. Kata Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan yang jelas dan petunjuk setelah kami menjelaskannya kepada manusia di dalam Alkitab, kemudian disembunyikan, maka mereka dilaknat oleh Allah Azza wa Jal dan dilaknat oleh manusia. Maka seseorang yang memiliki kemampuan untuk mengajarkan Al-Quran atau mengajarkan ilmu-ilmu yang wajib, ya, maka dia sesuai dengan kadar dan kemampuannya dia menyampaikan kepada yang lainnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga telah menegaskan, balighu anni walau ayat, sampaikan dariku walau satu ayat yang telah dia fahami, dia mengerti, dia kuasai bacaannya, ya. Sampaikan kepada yang lain, minimalnya kepada anggota keluarga kita, ya. Minimalnya kepada orang-orang terdekat kita, ya. Kita sampaikan ilmu, kita sampaikan al-haq, ya, kepada mereka. Kita sampaikan mana yang benar dan mana yang batil, ya. Mana yang kesesatan dan mana yang petunjuk, ya. Mana yang tauhid dan mana yang syirik, mana yang sunnah dan mana yang bid'ah. Kita sampaikan kepada manusia sesuai dengan kemampuan dan kadar kita masing-masing. Taib, selesai dari pasal yang ke-9. Kita lanjut pada pasal yang berikutnya, pasal yang ke-10. Faslun. Yustahabbu lil muallim an yakuna harisan ala ta'limihim mu'thiran lidhalika ala masalihi nafsihi ad-dunyawiyyah allati laysat bidaruriyyah. Disunnahkan bagi seorang guru atau seorang pengajar, ya, untuk bersungguh-sungguh memberikan ta'lim, memberikan pengajaran kepada mereka, ya, itu kepada manusia atau kepada murid-muridnya. Mu'thiran lidzalika ala masalihi nafsihi ad-dunyawiyyah allati laysat bidaruriyyah. Dan dia lebih mendahulukan, lebih mengutamakan ini, ta'lim, memberikan pengajaran kepada muridnya atau kepada manusia. Dia lebih mengutamakan ini, lebih mengedepankan ini daripada, ya, kemaslahatan duniawiyah dirinya sendiri, ya. Yang kemaslahatan duniawiyah ini bukan sesuatu yang darurat, ya. Nah, tapi kalau kemaslahatan duniawiyah tersebut bersifat darurat, ya, maka dia lebih mendahulukan kemaslahatan duniawiyah untuk dirinya tersebut yang sifatnya darurat. Tapi ya, ketika kemaslahatan duniawiyah seorang pengajar, seorang guru itu bukan yang darurat, ya, maka hendaknya dia lebih mengutamakan dan lebih mengedepankan ta'limun nas, ta'limut talabah, ya, pengajaran kepada manusia atau pengajaran kepada talabah, kepada para penuntut ilmu. Wa an yufarriqa qalbahu fi hali julusihi li iqra'ihim min al asbabi syaghilati kulliha wa hiya katsirah ma'rufah. Dan hendaklah seorang guru atau seorang pengajar dia mengosongkan hatinya, ya, ketika dia duduk mengajar, ya, untuk mengajarkan Al-Qur'an kepada para penuntut ilmu, ya. Hendaknya dia mengosongkan hatinya dari sebab-sebab atau dari semua sebab yang dapat menyibukkan dia dari mengajar. Kosongkan hati dari sebab-sebab yang dapat menyibukkan dia dari konsentrasi mengajar. Wahya kathirah ma'rufah. Dan sebab-sebab yang dapat menyibukkan seorang guru, seorang pengajar, ya, dari konsentrasi mengajar, ya, kathirah ma'rufah, banyak, ma'rufah, ya, diketahui, ya, banyak dan diketahui oleh manusia. Ini diantara adab-adab at-ta'lim, memberikan pengajaran. Adab-adab mengajar bagi seorang guru atau pengajar, ini penting diperhatikan, ya. Bagi para mudarris, ya, para pengajar, para guru, diantara adab-adab yang harus diperhatikan adalah mengosongkan hati dari syawagil atau al-asbab asyaghilah, sebab-sebab yang dapat menyibukkan, ya, sebab-sebab yang dapat merusak konsentrasi mengajar, ya. Apa contohnya? Contohnya rasa sedih, ya, rasa gundah gulana, rasa galau, ya, gelisah, ya, dan yang selain itu dari berbagai macam al-asbab asyaghilah. Sebab-sebab yang dapat menyibukkan seorang pengajar dari konsentrasi mengajar, ya. Karena kadang kesibukan tersebut, ya, atau sebab-sebab yang menyibukkan tersebut seperti rasa sedih, galau, gelisah, ya, dan yang lainnya, ya, itu dapat memecah konsentrasi, ya, dapat menghilangkan hafalan yang sudah dia hafal sebelum dia mengajar, ya. Maklumat-maklumat yang telah dia kuasai, yang telah dia hafal sebelum dia mengajar, ya. Tetapi ketika mengajar hilang, ya. karena tadi tidak mengosongkan hati dari al-asbab asyaghilah, sebab-sebab yang dapat menyibukkan seorang pengajar dari konsentrasi mengajar. Sehingga kadang mungkin ada seorang pengajar atau seorang guru ya, tiba-tiba meliburkan pelajaran ya. Nah, padahal dia enggak sakit ya. Bisa jadi karena sebab ini ya. Adanya sebab yang menyibukkan pikirannya, yang kalau dia memaksa untuk melakukan tadris atau ta'lim ya, maka akan kacau balau ya. Nggak konsentrasi ya. Dia mengajar tapi pikirannya kemana-mana ya. Nggak konsen. Maka sebisa mungkin seorang mudarris ketika dia mengajar, mengajarkan ilmu atau mengajarkan Al-Quran ya, dia mengosongkan hatinya dari sebab-sebab yang menyibukkan dia dari konsentrasi mengajar ya. Kemudian kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, wa an yakuna harisun ala tafhimihim, dan hendaknya seorang guru, seorang pengajar, dia harus bersungguh-sungguh untuk memahamkan ilmu yang diberikan kepada thalabahnya, muridnya atau para penuntut ilmu. Dia harus bersungguh-sungguh agar bisa memahamkan para penuntut ilmu. Bersungguh-sungguh agar semuanya bisa faham. Ini juga diantara adab yang penting. Nah, yang jika misalkan hal tersebut ya harus disebutkan secara tasrih ya, secara terang-terangan ya, tidak menggunakan bahasa kiasan ya, maka dia sebutkan secara tasrih, secara terang-terangan, tidak menyebutkan secara bahasa kiasan ya. Karena kalau masih disebutkan dengan bahasa kiasan masih belum paham ya, misalkan, maka apa? Gunakan bahasa tasrih ya, bahasa yang jelas, yang terang ya, bukan kiasan. Atau dengan metode mengulang-ulang penyampaian, misal mengulang-ulang sampai 3 kali, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak dalam hadis-hadis jika beliau bersabda, beliau bersabda 3 kali. Dan ini tentunya ketika apa? Ketika dibutuhkan untuk mengulang-ulang, diulang-ulang. Atau dengan metode apa? Memberikan perumpamaan, permisalan ya. Karena dengan perumpamaan dan permisalan akan lebih mendekatkan kepada pemahaman. Atau dengan cara yang keempat apa? Dengan bertanya, hal fahimtum? Apakah kalian paham? Ya. Paham? Nah, jika paham, walhamdulillah ya. Semuanya bilang, fahimna. Kami semua faham, tapi ana lam afham ya ustaz ya, misalkan ya, aku belum paham yang ini ya ustaz ya. Maka apa? Diulangi lagi penjelasan tersebut. Nah, sampai seorang talib tersebut faham ya. Baik. Kemudian kata Syekh, wa an yu'tiya kulla insanin minhum ma yaliqu bihi. Seorang guru atau pengajar, dia memberikan kepada setiap santri, setiap thalabah, ya, setiap thalib, ya, sesuatu yang layak dan pantas untuk dia. Ya. Fala yukthir 'ala man lam yahtamil al-ikthar. Jangan dia apa? Memberikan banyak penjelasan, banyak ilmu, ya, banyak maklumat kepada murid atau santri atau thalabah yang dia enggak mampu untuk menerima banyak maklumat tersebut. Ya. Sebaliknya, wala yuqassir liman yahtamil az-ziyadah. Jangan pelit, ya, untuk terus memberikan dan menambah tambahan maklumat, tambahan ilmu kepada apa? Santri atau thalabah yang dia mampu untuk menerima. Ya, mungkin karena dia cerdas, karena dia ini, ya. Maka berikan ziyadah, tambahan, ya, kepada orang yang mampu untuk menerima tambahan-tambahan maklumat tersebut. Ya. Jadi masing-masing sesuai dengan kadar masing-masing, ya. Nah, yang tidak mampu menerima banyak, ya, jangan dikasih banyak. Yang mampu untuk menerima banyak, ya, maka jangan pelit, jangan diberi sedikit, ya, kasih banyak kalau dia mampu untuk menerima banyak. Wa ya'khudhahum bi'i'adati mahfudhatihim. Dan seorang guru atau mudarris, dia memerintahkan muridnya atau thalabahnya untuk mengulang-ulang mahfudhat mereka, ya, hafalan-hafalan mereka, ya, diperintah untuk diulang-ulang, dimurojaah, ya, diulang lagi dan seterusnya. Ya. Dengan diulang-ulangnya mahfudhat, hal-hal yang sudah dihafal, diulang-ulangnya pelajaran dan seterusnya, maka apa, akan semakin tertanam, ya, di dalam hafalannya, ya, akan semakin kuat hafalannya. Ya. Kemudian kata Syekh rahimahullahu taala, wa yusniya 'ala man dhaharat najabatuhu ma lam yakhsha 'alaihi fitnah bi'ijabin aw ghairihi. Seorang guru atau pengajar, dia memuji santrinya atau muridnya yang nampak kecerdasannya, ya, nampak keunggulannya, berprestasi, ya, dipuji, labas, ya, memujinya atau menyanjungnya, selama tidak khawatir yang dipuji ini akan terkena fitnah, ya, misalkan fitnah ijab, bangga diri, atau fitnah yang lainnya. Kalau seorang guru khawatir kalau anak ini berprestasi, cerdas, luar biasa, tapi kalau khawatir kalau dia dipuji, dia akan bangga diri, ya. Nah, maka apa? Jangan dipuji, ya. Tapi kalau tidak mengkhawatirkan ini, ya, tidak khawatir yang dipuji ini akan bangga diri atau yang semisalnya, maka tidak mengapa seorang mudarris, seorang guru, dia memuji thalabahnya yang memiliki prestasi atau nampak kecerdasannya. Ya. Dalam hadis dikatakan, idza ra'aitumul maddahin fahsu fi wujuhihim turab. Apabila kalian melihat orang-orang yang suka memuji, ya, maka taburkan tanah ke wajah mereka, ya, sehingga jika khawatir terjadi fitnah bagi yang dipuji, maka jangan memuji, ya. Kemudian sedikit lagi, wa man qassara annafahu ta'nifan latifan ma lam yakhsha tanfirah. Barang siapa yang malas ya. Nah, ada murid atau thalabah yang malas ya. Maka annafahu ta'nifan latifan. Maka seorang guru atau murid dia menegurnya ya, atau memperingatkannya dengan peringatan yang latifan. Peringatan atau teguran yang ringan terlebih dahulu. Malam yakhsha tanfirah ya. Selama tidak dikhawatirkan talib tadi atau santri tadi lari ya. Selama tidak dikhawatirkan larinya ya, santri tersebut ya. Kalau dikhawatirkan akan lari, akan menjauh, akan tambah parah ya, maka apa? Dipilih metode atau cara yang lainnya ya, yang sesuai dengan keadaannya. Nabi SAW bersabda, yassiru wala tu'assiru wa basyiru wala tunaffiru. Jangan membuat lari orang. Kemudian wala yahsudu ahadan minhum li bara'atin tadhharu minhu. Dan seorang guru pengajar dia tidak hasad kepada salah satu muridnya sendiri. Ketika muridnya memiliki keunggulan prestasi ya. Hasad ke orang lain saja enggak boleh, apalagi hasad kepada murid sendiri yang murid ini adalah kedudukannya seperti anak sendiri. Wala yastaghfiru fihi ma an'ama Allahu ta'ala bihi alai. Dan jangan dia memandang banyak pada santrinya atau talibnya apa yang Allah anugerahkan kepadanya, nikmat yang Allah berikan kepadanya, jangan dia memandang banyak. Fa innal hasada lil ajanib haramun syadidut tahrim. Karena hasad kepada al ajanib, orang lain ya yang bukan anaknya, yang bukan santrinya, itu haram, syadidut tahrim, dengan keharaman yang keras. Fa kaifa lil muta'allim alladhi huwa bi manzilatil walad. Maka bagaimana lagi ya, atau apalagi bagi santri ya, atau pelajar yang dia kedudukannya seperti anak sendiri. Maka enggak boleh hasad kepada anak sendiri atau kepada santri sendiri ya, ketika mereka unggul, memiliki keunggulan atau keutamaan. Wa ya'udu min fadilatihi ila mu'allimihi fil akhirah ats-tsawabul jazil. Yang padahal ya, ketika ada santrinya yang berprestasi, yang unggul dan seterusnya ya, memiliki bara'ah ya, maka apa? Keutamaannya akan kembali kepada mudaris tersebut, kepada guru tersebut ya. Di akhirat nanti dia akan mendapatkan ats-tsawabul jazil, pahala yang banyak. Wa fid dunya ats-tsana'ul jamil, dan di dunia ini guru tersebut akan mendapatkan ats-tsana'ul jamil, pujian yang indah. Ketika ada muridnya yang berprestasi, yang unggul dan seterusnya, akan ditanya, itu muridnya siapa? Ya. Nah. Jadi gurunya yang akan mendapatkan pujian. Ya. Nah. Ketika keadaannya seperti ini, maka ya tidak pantas seorang guru hasad kepada santrinya sendiri atau muridnya sendiri ya, atau kepada anaknya sendiri. Baik. Selesai dari pasal yang ke-10 tentang beberapa adab bagi muallim Al-Qur'an atau mudarris ya, bagi pengajar Al-Qur'an atau guru yang mengajarkan ilmu agama. Wallahu taala a'lam bis-shawab.